الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين اما بعد kita lanjutkan kembali pembacaan dari Al-Tafsir Al-Muyassar di mana kita telah sampai kepada surah Al-Ghashiyah dan telah kita jelaskan 3 ayat dari surah Al-Ghashiyah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang 2 kelompok Ahlul Batil wahum Al-Kuffar. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah mereka pada saat itu yakni pada yaumul qiyamah dalam keadaan khashi'ah. Dalam keadaan dzalilah. Rendah ini. Amilatun nasibah. Mereka beramal namun mereka hanya melelahkan diri mereka beramal menyangka bahwa apa yang mereka amalkan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala namun pada hakikatnya mereka merugi. Apa yang mereka amalkan tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Hal ini mirip dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang lain, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Maukah kamu sadarkan kepada kalian orang-orang yang paling sesat amalannya, orang-orang yang paling merugi, yaitu orang yang sesat dalam beramal di dunia namun mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan dari Ikrimah dari As-Suddi ketika mereka menafsirkan makna dari amilatun nasibah, beliau mengatakan amilatun fid dunya bil ma'asi, beramal di dunia dengan kemaksiatan. Nasibatun fil akhirah bin nar, dalam keadaan mereka lelah letih dalam kehidupan akhirah di dalam neraka. Beramal di dunia dengan maksiat, dalam neraka mereka akan kelelahan dengan berbagai jenis siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau ketika menjelaskan makna amilatun nasibah, kata beliau, lam ta'mal lillahi fid dunya, ketika di dunia dia tidak beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'a'malaha wa'ansabaha sinari bimu'alajati salasil wal-aglal. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat mereka beramal, membuat mereka kelelahan dan keletihan dalam neraka, di mana mereka harus tersiksa dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu yang Allah Subhanahu wa taala mengikat tubuh-tubuh mereka ahlun nar. Waliyahillah. Dan ini juga tafsir ini dikuatkan oleh Qatadah Mubi'an As-Sadusi dan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumana. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang berikutnya, tasla naran hamiyah, ketika mereka beramal dan mereka letih dalam amalan mereka, atau dengan penafsiran yang lain bahwa mereka letih dengan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, tasla naran hamiyah. Tasla, maka dia pun akan dimasukkan, akan tiba, akan sampai naran hamiyah, neraka yang hamiyah. Disebutkan dalam tafsir ay tusibuha narun syadidatu tawahhud, mereka akan merasakan neraka, neraka yang syadidatu tawahhud. Ini penafsiran dari hamiyah. Hamiyah maknanya syadidatu tawahhud, at-tawahhud al-harara, jadi sangat-sangat panas sekali, sangat-sangat panas. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa neraka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bergejolak. Api yang paling panas di dunia tidak sebanding dengan siksaan neraka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati fid dunya juz'un min 70 naran yawm al-qiyamah. Api kalian yang ada di dunia ini itu 1/70 dibandingkan panasnya api neraka. Alhamdulillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian dari siksaan yang dirasakan oleh ahli neraka. Tusqa min 'ainin aniyah. Tusqa, maka mereka ahli nar diberi minuman, minuman yang min ainin, dari sumber air aniyah. Yang dimaksud aniyah balaghat muntahal ararah, sampai pada puncak yang paling panas, tidak ada lagi panas setelahnya. Itu makna dari aniyah. Jadi panas yang paling panas, fi ghayati min al-harara, muntaha al-harara. Jadi panas yang penghabisan. Jadi sangat-sangat panas. Rahimakumullah. Ini air minumnya, minuman yang diberikan kepada ahli neraka. Apa mungkin seorang bisa minum dalam kondisi seperti ini? Tentu jawabannya tidak mungkin. Oleh karena itu, seorang ketika minum di dalam neraka, bukan minum dalam keadaan menghilangkan dahaganya, siksaan di atas siksaan. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka kehausan, Allah Jalla wa Ala menjadikan mereka kelaparan, namun air dan makanan yang Allah Azza wa Jalla berikan bukanlah merupakan satu kenikmatan yang menghilangkan rasa lapar, yang menghilangkan dahaga, namun siksaan di atas siksaan, muntahal harara. Nasallallahu alaihi wa sallam, menunjukkan sangat mengerikan ya Allah siksaan neraka. Seorang hamba wajib untuk selalu mengoreksi diri, apakah jalannya telah benar, apakah amalannya telah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dunia ini adalah merupakan kesempatan. Dunia berlalu, selesai. Ibaratnya kita di dunia ini seperti orang yang menyelesaikan soal-soal ujian. Selesai kita menjawab, tinggal menunggu hasil. Maka demikian pula ma'asyiratu rahimakumullah, ketika seorang di dunia dari bala tempat yang penuh dengan cobaan, kita seperti orang yang sedang mengerjakan soal-soal ujian itu tadi. Setelah kita selesai kehidupan dunia, maka tidak ada lagi amal, yang ada adalah jaza, balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada setiap hamba. Kalau kemudian balasannya itu baik, disebabkan karena amalannya baik, alhamdulillah. Dan itu yang kita harapkan, istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas sunnah, meninggal di atas sunnah. Wallahi ni'mah, kenikmatan yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba. Namun kalau akibatnya ma'asyiratu rahimakumullah, kelalaian dalam kehidupan dunia, gurur merasa nikmat dengan kehidupan dunia, lalai dari ibadah, lalai dari akhirah, maka ini ma'asyiratu rahimakumullah, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Mereka berharap Rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Mereka mengharapkan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, mungkin aku masih bisa untuk beramal saleh. Jaya sama sekali. Kalaupun mereka kembali ke dunia, mereka akan mengulangi lagi perbuatan mereka dari kekufuran, dari kemaksiatan. Allahumma sallam. Ini maka. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak memiliki makanan kecuali makanan itu dari dhari'. Disebutkan dalam tafsir, laisa li ashabin nari ta'amun. Penghuni neraka itu tidak memiliki makanan illa min najdin zi syaukin, kecuali dari tumbuhan zi syaukin yang memiliki duri, la syaukin bil arwi, yang melekat di bumi. Ini penafsiran dari dhari. Jadi makanan mereka itu adalah dhari. Dhari itu seperti ini ciri-cirinya, tumbuhan yang berduri, yang melekat di bumi, nempel. Nah, gimana mungkin seorang bisa memakan yang berduri dan tidak ada rasa yang nikmat sama sekali? Orang-orang Quraisy menyebut buah ini buah sibrit, buah sibrit. Nah, namun ma'asyiratu rahimakumullah, disebutkan ini bukan berarti hakikat di dalam neraka itu seperti yang ada di dunia, buah sibrit itu bukan. Namun sibrit itu merupakan penggambaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari buruknya makanan. Namun sibrit dunia tidak sama dengan dhari di akhirat. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kalau dhari di dunia yang disebut dengan syibrik itu masih dari tumbuhan, tapi kalau di neraka itu bukan dari tumbuhan, dari api. Mungkinkah seorang bisa makan sesuatu yang berasal dari api? Masyaallah rahimakumullah. Ya, kalau dhari di dunia saja orang ada yang mau makan makanan yang paling buruk, disebutkan di sini wa huwa min syarri ta'am wa akhdathihi. Sejelek-jelek makanan dan seburuk-buruk makanan. Ini barin. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan buah-buahan yang ada di dalam surga. Dalam surga itu ada anggur, di dalam surga itu ada macam-macam buah-buahan. Namanya sama dengan nama yang ada di dunia, namun hakikatnya berbeda. Buah yang ada di dalam jannah itu jauh lebih nikmat dan lebih nikmat. Nah, demikian pula sebaliknya. Jenis makanan yang disebutkan dari makanan ahlun nar itu hanya namanya saja. Kalau di dunia itu makanan yang paling buruk, maka di akhirat demikian pula yang akan diberikan kepada ahlun nar yang berasal dari api. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jenis makanan yang mereka makan ini la yusmin wa la yughni min jua. Tidak membuat orang gemuk, ya, tidak menambah seorang kurusnya dia. Wa la yughni min jua, dan tidak memberi manfaat dari rasa lapar. Ini tidak menyebabkan seorang jadi kenyang, rasa lapar jadi hilang, tidak sama sekali. Disebutkan dalam tafsir la yusminu badana sahibihi min al-huzal, tidaklah menggemukkan tubuh orang yang memakannya dari kurusnya dia. Wa la yasuddu ju'ahu wa ramaqahu, dan tidak menutupi rasa laparnya. Ramak-ramak termasuk rasa lapar jiwa, tidak menutupi rasa lapar. Berarti apa? Semua siksaan, semuanya siksaan. Makanannya siksaan, mau minum siksaan, sehingga tidak ada waktu dan tidak ada tempat. Yang namanya neraka itu tempat untuk beristirahat dari siksaan. Jadi sangat mengerikan. Ma'asyiral ikhwah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan di atas kenikmatan bagi ahlul jannah, mereka makan itu bukan karena lapar, mereka minum itu bukan karena kehausan, namun nikmat di atas kenikmatan. Maka sebaliknya bagi ahlul nar seperti ini keadaannya. Nah, kita sampai pada ayat yang ke-7. Sebab ayat yang berikutnya ini menjelaskan tentang lawan dari ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang ahlun nar. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi ahlul jannah. Sekira sendirinya ikhwan, na'udzubillahi ikhwah illa kudri du'at ujur baik ma'udzubillahi barakallahu kita akhir da'wan alhamdulillah wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa'ala wa